masalah satru auratil mu'mini, satru auratil muslimina, bagaimana kita menutup aibnya orang muslim. Ketahuilah bahwa sebab maraknya kemaksiatan adalah di saat kemaksiatan itu sudah biasa dibicarakan dan orang yang melakukan pun tidak pernah merasa malu dan menyesal. Bagi pelaku kemaksiatan, bisa jadi dia bermaksiat kemudian selesai setelah itu. Tapi di sana ada orang yang menginginkan kemaksiatan itu didengar oleh orang lain. Dengan menceritakan kejelekan seseorang yang telah melakukan kemaksiatan, artinya menghinakannya. Kemudian memperdengarkan kepada orang lain yang mungkin akan ditirunya. Jadi dosanya luar biasa. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirati. Siapapun yang menginginkan tersebarnya kekejian di antara kaum muslimin, maka sungguh bagi mereka itu nanti akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah di dunia dan di akhirat. Di sisi lain, Nabi pernah menyanjung, Nabi pernah mengingatkan, sekaligus memberikan petunjuk kepada kita, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamati. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamati. Tidak ada seorang hamba yang menutupi aib hamba Allah yang lainnya di dunia kecuali menjadi sebab dosanya nanti ditutup oleh Allah. Man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratahu yawmal qiyamah. Begitu sebaliknya, jika ada seorang hamba yang kerjaannya mencari kesalahan orang untuk disebarkan, maka ketahuilah Allah akan mencari kesalahan, artinya apa? Tidak memaafkan, tidak mengampuninya. Maka bab menutup aibnya orang lain adalah bab yang sangat besar. Dan Nabi juga pernah menyebutkan, kul ummati mu'afa. Semua umatku itu aman-aman saja, sentosa, baik. Semua umatku mu'afa illal mujahiruna, kecuali mereka yang terang-terangan. Terang-terangan dalam apa? Terang-terangan di dalam kemaksiatan. Bagaimana terang-terangan dalam kemaksiatan? Dalam riwayat bizina. Apakah ada orang terang-terangan dalam zina? Enggak. Mana ada orang berzina di perempatan jalan? Mana ada orang berzina di alun-alun? Semua berzina di tempat tertutup. Akan tapi yang disebut terang-terangan dalam berzina atau bermaksiat adalah dia bermaksiat tidak ada yang tahu, akan tapi setelah itu dia bangga bercerita kepada siapapun. Dosa kepada Allah dicerita-ceritakan. Maka ini riwayat-riwayat yang datang dari baginda Nabi petunjuk bagi kita. Pertama adalah kita sendiri jangan senang membuka aib kita, bercerita tentang kesalahan masa lalu kita, jika itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan senang. Senang itu adalah rasa rela. Jangan senang jika ada aibnya orang lain tersebar. Senang saja menjadi sebab mendapatkan murka Allah, bagaimana jika menyebarkan? Senang toh. Artinya ada orang melakukan kemaksiatan kemudian ketahuan sama orang lain, kemudian dia diam-diam dia bergembira. Senang toh. Senang saja menjadi sebab dihinakan oleh Allah di akhirat nanti dan di dunia. Dan kalau orang kebiasaannya adalah membuka aibnya orang lain, maka Allah akan hinakan dia biarpun di dalam rumahnya sendiri. Ini zaman-zaman rusak. Kalau ada berita perzinaan, sak kampung tahu semuanya. Membicarakan aibnya orang lain, gemar hobi membicarakan kejelekan orang lain. Bahkan sebagian orang pun maksudnya baik, akan tapi karena kebodohannya dia melakukan kesalahan dibalik maksud baiknya. Contoh, ada seorang yang bertobat dari sebuah dosa, apakah itu judi mabuk atau minuman keras atau obat-obatan atau perzinaan. Dia sobat bertobat menjadi orang yang bisa menangis di saat menyebut kesalahannya. Ada orang pengen diangkat permasalahan orang tersebut. Dipanggil, ditanya tentang pertobatanmu, gimana ceritanya. Akhirnya cerita, kalau aku dulu pemabuk, begini, begini, begini. Ini kebodohan orang yang mewawancarai dia yang bertanya. Orang bertobat, tutup dia. Allah saja sudah menutupnya, kenapa kita harus bercerita? Kadang-kadang ini maksudnya baik, diekspos di media, televisi, kisahnya orang-orang yang tobat. Ditanya, gimana ibu kok bisa tobat ceritanya? Oh dulu saya menjadi seorang pelacur begini-gini, sekarang aku bertobat menyesal karena aku mau cerita macam-macam. Bualan kadang, Lailatul Qadar segala macam. Ini yang bertanya ini telah membongkar aib. Kalau orang melakukan dosa kemudian tobat, tutuplah, biarkan dengan tobatnya. Dan tidak usah diungkap masa lalu seperti apa. Yang penting hari ini dia baik, selesai. Kita sering senang dengan kesalahan orang lain untuk disebarkan kepada orang lain. Semestinya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah seperti jasad yang satu. Kalau ada temannya bermaksiat, mestinya dia menangis kalau mendengar tetangganya seorang mukmin muslim, muslimah, mukminah melakukan perzinaan, mestinya dia menangis. Dan kalau sudah terpatri makna kecintaan di dalam hati ini, enggak ada beda apakah itu anakku atau bukan anakku. Tanyakan ibu mana yang senang jika anaknya melakukan kesalahan lalu disebar ke sana kemari? Jawabannya kompak, tidak ada ibu kecuali ibu yang sudah gila. Dan kecintaan kita kepada orang lain pun tentu karena Allah. Bahkan kalau perlu melebihi daripada kecintaan kepada anak itu sendiri. Karena kepada ini karena agama, anak mungkin karena urusan nasab, tapi anak yang beragama Islam berarti double. Artinya banyak orang yang senang mendengar berita tentang kejelekan orang lain, menyebarkan aib orang lain. Dosa apapun mungkin dia adalah, pokoknya anggap saja dia adalah masa lalu, adalah masa lalu jahat, penjahat. Kalau bahasa Jawa adalah molimo, melakukan semua bentuk kemaksiatan, perempuan iya, perzina apa, mabuk iya, judi iya, semuanya dilakukan. Setelah tobat selesai, tutup sampai di sini. Enggak usah ditanya dalam buku sejarahnya dia ini, pengalaman tobatnya seseorang. Kalaupun harus diceritakan tentang pengalaman tobat seseorang, tidak sebut, tidak perlu disebut namanya, identitasnya disembunyikan. Hanya kisah taibin, kisahnya orang-orang tobat. Kecuali memang orang yang masyhur dengan kemaksiatannya lalu bertobat, ini perlu dibuat contoh. Orang yang masyhur dengan kemaksiatannya pun bisa tobat. Misalnya orang masyhur di kampungnya, misalnya apa, wah di kampung dia adalah pemabuk, penjudi, pemukul, pembunuh, tak taunya berubah, semua orang sudah tahu memang dia seperti itu. Bisa jadi kalau seperti itu buat contoh, tahulah itu orang masa lalunya, semua orang tahu bagaimana dia, tapi sekarang bisa berubah baik. Tapi yang asli yang disembunyikan, haram kita menceritakan. Ada kisah dua dari ulama besar tentang kisah dua orang yang menutup aib. Yang satu, suatu ketika ada seorang imam masjid, ada Syekh Ratib An-Nabulisi bercerita bahwa kisah seorang imam masjid yang sangat soleh tiba-tiba baru mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, datanglah kepada tetanggamu, dia adalah yang akan bersamaku di surga nanti. Terbangun kaget, oh, tetanggaku. Dia orang biasa, punya amal apa? Hanya dia penasaran, datang pada tetangga. Assalamualaikum. Aku akan berikan kabar gembira untukmu. Bahwasanya aku bermimpi ketemu Rasulullah tentang dirimu. Cuman aku mau tanya, apa amalanmu? Amalan apa? Demi Allah, aku mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah titip salam kepadamu. Dan Rasulullah menyampaikan kalau engkau akan bersamanya di surga. Biarpun dalam mimpi, mimpinya seorang soleh. Tapi di balik ini ada amal yang luar biasa. Tak taunya, laki-laki ini bercerita. Dulu di sebuah kampung. Dan tidak diceritakan, kisahnya ini sudah berlalu dan sudah selesai ceritanya. Saya suatu ketika masuk di sebuah tempat. Aku menikah dengan seorang perempuan. Dan waktu aku malam pertama ketemu wanita tersebut, aku melihat perutnya besar. Aku menduga kuat kali ini sudah ada isinya. Akan tapi aku masih dalam kebimbangan seperti apa. Akhirnya setelah itu ada bicara dari perempuan tersebut, memang betul dia pernah suatu ketika kepleset dalam kehinaan lalu melakukan zina. Kemudian karena aku melihat perempuan itu menyesal di saat bercerita, aku merasa ingin menutupi dia. Sehingga aku akan tutupi dia sampai selesai kisah kelahirannya. Kemudian saya besarkan, kemudian setelah itu, dan dia saya tinggal di sebuah kampung. Dan dia hidup terhormat sampai hari ini, terhormat, tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Yang penting dia mengisahkan. Itu yang pernah aku lakukan, menutupi seseorang. Tidak ramai. Aku semula berontak karena aku menumbuhkan orang semacam ini. Aku mau berontak, aku mau protes, aku mau cerita karena ini kehinaan. Kenapa aku diberi perempuan semacam ini? Akan tapi aku pikir, aku lihat dari tangisnya dia adalah tobat. Maka kata imam masjid, inilah karena kau menutup aibnya seseorang, maka engkau menjadi sebab bersama Rasulullah nanti. Menutup aibnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kisah yang kedua, Syekh Muhammad Ba'diyah, kisah tentang Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Terus kisah selanjutnya dari seseorang alim tiba-tiba bermimpi dalam mimpinya ini atau mendapat kabar gembira bahwasanya ahli mauqif akan diampuni karena seseorang. Ada amal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang ada di Mekah ini, ia menjadi sebab orang yang di mauqif, yang wukuf di Arafah akan diampuni oleh Allah. Akhirnya didatangilah orang tersebut. Didatangi mengherankan, orang ini masyhur dengan minuman keras, judi dan seterusnya. Bagaimana orang di mauqif diampuni gara-gara orang semacam ini? Kisahnya sangat luar biasa. Akhirnya sang syekh ini, kisahnya ini, datang ke rumahnya tersebut yang menemui anak muda. Nak, mana abahmu? Dia baru ngerigesi mejanya yang tadi bekas mabuk semalam ayahnya. Ayah semalam mabuk. Sekarang ada di mana? Nggak tahu di mana. Ditemukan, lihat di kamar, katanya di tempat musala, dia tiba-tiba sudah menangis dengan baju yang bersih dan melakukan sholat. Menangis dan tobat. Kemudian sang syekh ini datang kepada laki-laki tersebut bertanya, gimana kisahmu? Mulai detik ini aku sudah tidak akan mau melakukan itu lagi. Minuman keras dan seterusnya. Aku tidak mau lagi melakukan itu semuanya. Sudah. Aku hijrah. Aku benci dengan minuman keras. Kemudian syekh ini bertanya, ada kabar gembira bahwasanya orang di sini akan diampuni gara-gara kamu. Kamu punya amal apa? Aku tidak punya apa-apa. Enggak, kamu pasti punya sesuatu amal. Aku hanya tobat hari ini, sebelumnya aku enggak punya amal baik. Enggak, kau pasti punya amal. Demi Allah kau harus bercerita. Karena aku mendengar kabar. Ini syekhnya mendengar kabar, mendapatkan kabar gembira. Apakah itu dapat ilham atau bertemu dengan Nabi atau siapa? Yang jelas, laki-laki itu tahu bahwasanya ahli mauqif diberi pengampunan karena orang tersebut. Akhirnya orang tersebut akan bercerita, demi Allah, antara aku dengan engkau, jika engkau memang bertanya, Jika engkau bisa menyimpan seperti aku menyimpan, aku akan cerita. Apa itu? Amalan apa? Aku ngerti kau seorang alim, kau sangat bisa mengerti. Dan ini disembunyikan kisah ini orangnya di mana? Tentu tidak ada. Orang alim itu cerita itu sudah berlalu. Kalau bercerita berarti mengungkap, membuka aibnya orang tersebut. Kisahnya ternyata orang tersebut adalah apa? Suatu ketika ada seorang perempuan menangis mengetuk pintu rumahku. Aku lagi mabuk. Mutlu menangis dan setelah itu mengatakan bahasanya, aku pasti bakal dihukum oleh keluargaku. Kenapa? Karena aku telah hamil dengan seorang laki-laki yang tidak benar. Aku minta perlindungan. Perlindungan bagaimana? Aku minta kau lindungi. Baik. Aku waktu itu aku lindungi. Lalu aku nikahi dia. Setelah aku nikahi, lahirlah. Dan laki-laki yang menyambutmu tadi itulah anak. Dan sampai hari ini pun tidak tahu kalau itu bukan anakku. Dan engkau pun tidak boleh ngasih tahu ke siapapun. Ini adalah amalku. Hanya itu saja, aku tidak punya amal yang lain. Kata Syekh, karena inilah kau akan ditutup dosa-dosamu oleh Allah. Sehingga apa? Gara-garamu, bahkan bukan dirimu yang diampuni, maka orang yang ada di sini pun menjadi diampuni gara-gara engkau menutup aibnya orang lain. Ini kisah dari para solihin. Ru'yahnya, mimpi orang soleh, kabar gembira dari Allah. Belum lagi dari Nabi sudah janji, man sataro, barang siapa menutup aibnya orang lain, maka akan ditutup aibnya, ditutup jadi ampuni. Sehingga menjadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah, henti dari perjudiannya, dari mabuk. Dan ini kadang kita sering membuka aibnya, bahkan hidup kita kadang menggunjing seseorang, melihat orang berzina, bukan menangis kita, malah mungkin bertepuk tangan, senang. Apalagi jika yang melakukan kehinaan, kesalahan ini adalah kalau tokoh, malah tepuk tangan, tuh tokoh, na'udzubillah. Kita menangis. Seandainya jika ada paling rendahnya umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan, hendaknya kita menangis kok. Bukan malah menjadikan bahan tertawaan. Benar terjadi, seandainya kita mendengar seorang muslim melakukan kehinaan yang sesungguhnya, tugas kita menutup. Kalau ternyata terbuka, kalau kita senang, diancam hukumannya tadi, siksa di akhirat ini. Senang tok. Bagaimana jika dia menyebarkan aibnya seseorang yang sudah ditutupi? Bagaimana lagi yang menfitnah? Menfitnah tidak melakukan lalu disebarkan dengan isu kehinaan. Na'udzubillah. Oh, lebih dahsyat lagi kehinaannya. Kalau kita mendengar seseorang melakukan kehinaan, mungkin dia seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang berzina. Kemudian kita tutup dia. Kita tutup dia. Aibnya dia kita tutup. Maka itu menjadi sebab kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tutup. Dan kita punya kewajiban menutup. Makanya kalau kita menemukan seseorang yang mungkin terpeleset dalam kehinaan, minuman keras, kemudian juga, atau zina yang mungkin, yang sering adalah perzinaan, yang sering kita dengar, na'udzubillah. Kalau kita mendengar seorang kepeleset dalam zina, langkah pertama dan utama bagi kita adalah mengajari dia, agar dia menutupi aibnya. Agar berjanji untuk tidak bercerita kepada siapapun. Karena itu adalah aib kehinaan dan kebodohan jika ada orang bercerita tentang kehinaan dirinya sendiri. Kehinaan dan menjadi sebab tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang menceritakan tentang aibnya pribadinya adalah kebodohan. Manusia tidak bisa mengampuni, akan tapi manusia hanya bisa menghinakan. Maka ini tugas kita semuanya, di masyarakat kita yang sudah telanjur masyarakatnya, misalnya ada permasalahan namanya perzinahan atau dosa-dosa yang lainnya, jika itu dosa kepada Allah, yuk kita pandai-pandai menutup aib tersebut. Dan ini pekerjaan bersama, amal bersama, tugas bersama. Dan yakinlah, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Sebab akibat daripada jika kemaksiatan itu sudah merebak dan sudah menjadi biasa di masyarakat, maka siapapun melakukan kehinaan jadi mudah karena sudah tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Dahulu kalau kita pernah mendengar ada orang yang mohon maaf hamil luar nikah satu kampung saja, wah hebohnya luar biasa. Dan betul-betul orang memandang, Masya Allah ini kehinaan. Tapi sekarang lihat di sana ada hamil luar nikah, di sana sudah biasa. Bahkan melakukan perzinaan mungkin orang sudah tidak malu lagi. Karena apa? Karena kemaksiatan zina sudah biasa dibicarakan dan orang sudah tidak malu lagi dengan itu semuanya. Kemudian, lebih dari itu, Jika ada orang melakukan kehinaan, kemudian sudah masyhur dengan kehinaan, berat baginya untuk tobat. Apalagi seperti misalnya perzinahan. Jika ada seorang wanita yang dia pezina, kemudian sudah masyhur di kampungnya sebagai pezina, musibah berat. Bagi tetangga kiri kanan kita pun sudah menjadi merendahkan dia, menggunjing dia, itu juga dosa. Kemudian kiri kanan kita pun bisa meniru, apalagi jika pelaku dosa tersebut adalah orang yang terpandang. Yang ketiga adalah bagi orang yang melakukan dosa, susah baginya untuk bertobat. Karena apa? Dia akan putus asa, setan yang membisikkannya, hei kamu mau ngapain, mau sok baik, orang gak percaya. Semua sudah tahu kalau kau berzina, kau biasa dengan laki-laki sana kemari, mau ngapain, mau tobat-tobat apa? Akhirnya putus asalah dia, lalu berkata, iya ngapain, terserah lu, mau ngomelin saya terserah, senengan-kesenengan saya sendiri mau ngapain? Akan menjadi zina baginya biasa. Karena apa? Sudah distempel oleh tetangganya kalau dia adalah berzina. Coba Anda saksikan. Dia sudah tidak malu lagi, lihat. Dengan pekerjaan zinanya sudah tidak malu lagi. Akan tapi kalau zina itu ditutup, lalu orang tersebut kemudian merasa malu dia, dia tidak mudah melakukannya. Bahkan kalau sudah di masyarakat kita, orang itu sangat masyhur dengan perzinaannya, kemudian biasa dihinakan, kemudian dia putus asa, mungkin dia akan mendendam lalu berkata, giliran nanti suamimu yang akan saya rusak. Yuk. Pendidikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup aib. Ini bukan urusan zina, semua dosa. Jangan biasa kita cerita tentang masa lalu, masa lalu, masa lalu, masa lalu, dan masa lalu berlalu. Jika seseorang tobat, tutup aib tersebut, itulah pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa lalu adalah dengan bertobat. Selesai kalau sudah bertobat, enggak usah diungkit, enggak usah diunggah di Facebook segala macam. Enggak perlu, itu kedunguan, kebodohan. Dan alangkah banyaknya orang bunuh dan dungu dan bodoh karena jauhnya dari ahli ilmu. Bahkan suatu ketika ada yang bertanya, di sebuah kampung itu kalau ada seorang anak hamil di luar nikah itu, sang bapak itu langsung mencari siapa pelakunya. Bahkan kadang pakai sayembara, siapa yang menutupi. Jadi semua orang tahu kalau anaknya pelaku zina, na'udzubillah, itu kebodohan di atas kebodohan. Harus ditutup aib tersebut. Dan tidak harus laki-laki yang menghamili harus menikahinya. Kalau dia penjahat, dia enggak baik, ngapain harus menikahi anaknya. Jadi semua harus petunjuk para ulama yang mengerti tentunya. Sebab tidak semua ulama mengerti bagaimana menutup aib. Maka dari itu, hai hamba, hamba pilihan Allah pada sore hari ini, jangan biasa membicarakan kejelekan orang kepada siapapun. Dan jangan merasa lega dan senang di saat mendengar orang membicarakan kejelekan orang lain. Dan jangan sampai hatimu mati dan tidak pernah merasa terenyuh di saat mendengar saudara kita bermaksiat. Itulah munafik yang hakiki. Munafik yang sesungguhnya. Melihat saudara yang melakukan kemaksiatan malah bertepuk tangan. Na'udzubillah. Itu kehinaan. Ayo, hai hamba yang ingin bertobat, indahnya tobat. Kalau tobat ini akan Allah hapus. Allah akan hapus dosa tersebut, sehingga yang bertobat dari dosa tidak akan lagi seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka dari itu mencari-cari kesalahan orang lain ada juga penyakit, dan itu busuk, kotor, hina. Ada orang itu usil, fudul, dalam bahasa Arab ini fudul, pengen tahu aja. Kalau nggak tahu, penganggur tuh langsung pengen lihat cekatan itu, iblisnya itu, itulah manusia iblis. Kalau ngelihat agenda sama orang lain, kayak dapat rezeki nomplok, pengen tahu kekurangannya orang. Lihat, kalau Anda punya sifat semacam ini, kalau tidak segera Anda hapus, Anda masuk tadi orang yang bakal disiksa di akhirat nanti. Koreksi dirimu sendiri, enggak usah ngoreksi orang lain. Kalau Anda termasuk orang yang senang lihat agenda-agenda pribadi seseorang, privasinya, langsung kesalahan ini. Para kekasih Allah itu pengen minta, ya Allah tutuplah aib orang lain dari mata saya, ya Allah. Enggak pengen ngelihat, kalau ngelihat pun ya Allah hilangkan dari ingatanku, saya enggak pengen nginget, ya Allah. Sekarang malah mencari, ini lihat. Ada orang cekatan, HP kelihatan 5 menit saja, tahu semuanya. Ajib. Heran. Mengagumkan dunia setan. Canggih dia. Langsung tahu. Senang dia kalau sudah tahu kesalahan orang, aibnya orang. SMS sama siapa? Weh, tatunya gini, semangat ini, apalagi SMS misalnya sedikit penyelewengan dan sebagainya. Dia melakukan penyelewengan dengan orang, kamu mengintip app-nya orang lebih kacau lagi. Sampai ada dikisahkan orang ngadu, ada seseorang rumahnya berpagar, dia mabuk di kampung, rumah Arab itu kan berpagar tembok tinggi itu. Rupanya ada orang mabuk di rumahnya sendiri, di halaman rumahnya, di teras rumahnya sendiri, tertutup nggak kelihatan. Akhirnya ada satu orang ngelihat mabuk, ngadu ke khalifah. Ya khalifah, saya ngelihat orang mabuk. Kau melihat sendiri, iya. Dipanggil orangnya. Akhirnya tanya, dari mana kamu tahu? Aku naik tembok lihat kamu. Ya khalifah, hukum dulu dia. Dia telah menengok. Dihukum dulu lah khalifah. Kenapa kamu naik temboknya orang? Dihukum dia, bukan orang yang mabuk. Kau ngapain matamu jelalatan naik temboknya orang, ha? Kau enak aja cari app-nya orang. Kamu yang dihukum, karena kamu telah naik temboknya orang. Satu. Yang kedua, naik temboknya orang. Yang kedua, ngelihat app-nya orang, mencari-cari. Orang bermaksiat di tempat tersembunyi. Kenapa kamu ingin tahu? Ini loh, ilmu. Kadang-kadang kita tuh Masya Allah pengen tahu dengan kesalahan orang. Maksudnya mau ngapain sih? Ngampuni dosa enggak bisa, pengampunannya Allah. Tapi ini memang penyakit, makanya kan jangan sampai kita punya penyakit usil pengen tahu dengan kesalahan seseorang. Enggak usah tengok orang lain, dirimu sendiri nih, dirimu. Cuma banyak model manusia ini, wah kelihatannya khusyuknya luar biasa, tapi kalau dengan kesalahan orang nangkep. Kalau orang bercerita dia sudah tahu kok. Wah hebat bener dia sudah tahu. Kayak keramat-keramatan. Kok seneng ngelihat kesalahan orang. Gak pakai karomah itu. Itu iblis yang bisikin. Justru keramat itu adalah ngelihat kemaksiatan orang gak kelihatan. Ditutup. Wah saya gak ngelihat. Ya hebat itu. Semuanya tahu. Oh. Makanya para waliullah itu kalau sudah makom kasyif itu menangis. Mereka berat. Kasyif itu ngelihat. Ini berzina ini. Oh gak mau, itu berat. Dan itu makam rendah. Lihat ini. Bang, kasyuf. Bisa ngelihat, wah ini kepalanya babi, kepalanya anjing. Repot. Wong kita saja pengen menutup. Aib gimana? Dilihatkan, dia berzina, dia ini. Siapa yang kuat? Para kekasih Allah gak kuat, itu ujian. Makanya minta tutup ya Allah, saya gak pengen lihat itu lagi. Saya ingin khusnul kepada semua orang. Saya ingin prasangka baik kepada orang yang aku lihat. Baik, ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan. Koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita rindu untuk melihat kejelekan orang lain. Dan kalaupun kita terlanjur melihat, maka berjanjilah untuk tidak bercerita kepada siapapun. Ngadulah kepada Allah. Ya Allah, ampuni saudaraku. Ya Allah, aku melihat dia melakukan kehinaan. Gak perlu kita cerita ke siapapun dari bangsa manusia. Awas, hati-hati. Dan jika itu kesalahan dirimu sendiri, juga jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cepat mengadu kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dan jika kita melihat dari orang lain, jangan ceritakan juga. Amanat. Seorang ustaz sering menerima konsultasi misalnya. Haram cerita kepada istrinya sekalipun. Biarpun istri yang Masya Allah paling dipercaya. Ini bukan urusan percaya dan tidak percaya, tapi urusan syariat, urusan agama. Ini lihat. Ini ilmu yang harus kita terapkan. Masyarakat rusak gara-gara begitu mudahnya kita mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menyebarkan kesalahan orang lain, tapi diancam. Tempatnya adalah hukuman dari Allah di neraka nanti. Dan di dunia pun akan dihinakan oleh Allah. Yang biasa mencari-cari kesalahan saudaranya akan dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia akan dihinakan di tengah rumahnya sendiri. Peringatan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya perzinaan dan sebagainya. Awas, jangan sampai Anda ikut membongkar aibnya, apalagi menyebarkan. Bahkan kalau perlu Anda ikut dalam program untuk menutup aibnya. Siapapun yang mengadu kepada Anda, mungkin dia karena tidak punya ilmu, tiba-tiba mengadu kepada Anda. Bersyukur karena Anda yang diadui. Anda mengerti ilmunya saat ini. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, bawa kepada ustadz yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Jangan, dia ngomong ke saya, katanya begini, katanya, wah ini dosa. Sehingga penggunjing dosa, sebuah dosa, kadang dosanya lebih gede daripada pelaku dosa. Sehingga penggunjing pezina bisa jadi dosanya lebih gede daripada dosanya berzina itu sendiri. Karena numpuk, merendahkan macam-macam, menyebarkan permusuhan, menjadikan perzinaan tersebar. Ini karena orang biasa membicarakan kehinaan. Sudah tutup saat ini. Barang siapa yang menutup aibnya orang lain, maka Allah akan tutup dosanya nanti di akhirat. Alangkah indahnya jika aib kita ditutup oleh Allah. Dan di dunia pun akan ditutup aib kita. Di dunia akan ditutup oleh Allah aib kita. Baik, ini saja. Semoga Allah menutup aib kita. Dan mengampuni dosa kita. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan menutup aib kaum muslimin. Dan membuka aib kita di mata kita sendiri. Agar kita mudah tobat. Menutup aib kita dari mata orang lain. Dan menutup aib orang lain dari mata kita. Agar hati kita dan hati mereka tetap terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur kesyukuran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya yang kami hormati, ada hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ada bangunan dalam bentuk musola. Apa itu? Bangunan dalam bentuk musola. Musola. Musola, iya. Kemudian bangunan tersebut dikelilingi dengan kaca. Ada dua bangunan, tapi yang satunya itu dikelilingi dengan kaca, hanya ada pintu. Karena kemungkinan ada ingin pasang AC, jadi ditutup. Nah, sedangkan kalau berjamaah, di belakangnya itu ada makmum di luar itu. Pada saat itu suara itu tembus pakai mikrofon yang kecil. Kemudian ada orang yang bilang kalau begitu nanti kita kebelenggu gitu. Gimana? Apa betul? Jadi nanti sholatnya tidak sah makmumnya gitu. Karena terhalang adanya suatu kaca itu tersebut. Mohon penjelasannya dari Buya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dari jemaah ibu-ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan itu perihal tema yang kemarin tentang perdamaian. Pernah saya dapati seorang keluarga yang hampir 3 tahunan itu hubungan di antara suami dan istri itu kurang baik. Dikarenakan seorang suami itu menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Dan si istrinya itu merasa dendam kepada istri daripada ayahnya itu. Dan pernah seorang anak perempuannya itu menasihati kepada ibunya bahwasanya ibunya itu harus sabar, tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Apapun tentang perempuan itu, anggap saja sebagai saudara, walaupun itu sulit. Insya Allah surga yang akan ibu dapat. Kita tidak mungkin menyuruh ayah menceraikan perempuan itu, sebab Allah membenci perceraian. Dan seorang anak itu tidak ingin sampai ayah dibenci oleh Allah. Ibu tersebut justru semakin merasa jengkel. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyelesaikan persoalan hal ini, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah perbedaan antara masjid dengan selain masjid. Kalau masjid banyak kemudahan. Seandainya antara masjid dengan bangunan masjid juga, jika ada pintu, biarpun tertutup, asalkan masih bisa ditembus, bisa dilewati, maka itu akan sah sholatnya. Kemudian masalah atas bawah, masjid itu sangat lebih mudah, gampang dikatakan sah. Tapi kalau musola, jika antara depan dengan belakang itu tertutup, ya, sehingga tidak mungkin bisa menembusnya. Kalau terbuka kelihatan boleh, biarpun jaraknya adalah 300 dirok boleh kelihatan, yang penting itu sah, biarpun tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau tertutup, ya, biarpun kedengar suaranya dari mikrofon, kalau tempatnya musola tertutup, ya, maka itu menjadi tidak sah sholatnya. Di dalam madzhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, makanya caranya satu-satunya harus ada penyambungnya nanti. Apakah dibuka atau dari pinggir yang kanan, nanti ada orang yang menyambungkannya, membuat sob baru yang kiranya ada orang yang bisa menyambungkan dengan orang di belakangnya, sehingga orang yang di belakang itu imamnya yang mengikuti yang di depannya, mengikuti depannya sampai melihat imam. Itu kalau di dalam, di luar masjid itu lebih ketat hukumnya, tidak seperti kalau masjid. Kalau masjid itu mudah sekali, tingkat atas bawah pun mudah dikatakan sah. Bahkan bangunan masjid ini memang sebetulnya untuk fikih yang dikukuhkan salah bangunan masjid ini. Sehingga kiri kanan masjid itu kalau akan maju ke depan, maka dengan imam akan terputup. Baru akan bisa nyambung imam kalau mundur. Di masjid yang seperti yang kita lihat di depan ini, masjid kita ini adalah mestinya pintunya agar sempurna sesuai dengan yang dikukuhkan, mestinya pintunya itu adalah di kiri kanan di depan, sehingga yang di teras masjid nanti di belakangnya bisa ngikuti, bisa nyambung dengan barisan yang pertama. Akan tapi karena kasusnya masjid ini, dengan cara begitu pun masih ada yang memperkenankan dan mengatakan sah, biarpun harus ada izwir, ada mundur misalnya. Ini adalah kalau kasusnya masjid. Tapi kalau musola memang harus betul-betul waspada, karena musola sangat beda dengan kasus masjid. Jadi kalau memang terputus, tertutup, biarpun kaca kan melihat, tapi selagi terputus, kalau seandainya kita itu mendekat ke imam itu harus pakai muter dan mundur, maka itu tidak sah. Harus difahamkan seperti itu. Cuman nanti solusinya gimana? Sementara jamaahnya banyak, maka harus diatur nanti. Mungkin dari awal, dari depan yang sudah keluar, harus ada buat barisan yang keluar. Sehingga bisa sampai nyusun ke belakang. Ke belakang, jadi harus ada. Apakah dibuka? Biarpun cukup satu saja sudah sah. Kelihatan satu saja sudah sah. Jadi intinya kalau tertutup, biarpun kaca kelihatan tertutup benar, ini kasusnya bukan masjid, musola, maka yang di belakang kaca nanti tidak dianggap sah. Kalau jika dia tidak bisa sampai kepada imam. Nah ini yang harus dicermati dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Cuman jika ternyata kita sudah di masyarakat banyak, ramai seperti itu, lalu kita katakan tidak sah, jadi ini juga masalah. Kita pernah tanya dengan ulama madhab Maliki, salah satu guru, dalam madhab Maik tidak terlalu banyak aturan. Mungkin begini, kalau kita membangun masjid dan masih bisa untuk dikondisikan untuk membuat jalur yang bisa menyampaikan mereka ke imam atau imam yang makmum yang dalam masjid, kita buat. Kalau tidak dan memang jamaahnya banyak, jangan main tidak sah. Kasihan mereka nanti, kita ikut taklid seperti madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang tidak terlalu banyak aturan, sudahlah mendapatkan pahala. Yang penting maraknya masjid. Nah, baru nanti kalau pas Anda sendiri misalnya punya duit, ingin, jangan hanya ngomong ketinggalannya, itu bisa rapi ribut di kampung nanti. Jadi kita perlu mainnya cantik sekali. Ya, misalnya kalau kita ingin merubah pun, kita mungkin ada ikut andil, saya ada duit begini, gimana ini. Jangan sampai mentang-mentang ustadz sekalipun hanya main marah sebagainya, nanti orang awam ngomong, ya ustadz tolong dong, jebolin dong, mana duitnya, kan ngomong itu gimana nanti. Jadi mainnya yang cantik. Memang betul sebagian ustadz yang ada di kampung itu mengatakan tidak sah, itu tidak salah dia. Mungkin Anda mendengar seperti itu kan, itu tidak sah, karena memang seperti itu hukum fikihnya. Cuman untuk mengesahkan sebuah amalan orang awam sangat mudah. Al-amila madhabalah, orang awam bisa diikutkan dengan yang lainnya untuk kita katakan bahwasanya ibadahnya adalah sah. Supaya apa? Supaya tidak bikin keributan. Baru nanti kalau kita buat perubahan di kedepan hari, Mungkin kita ikut usulan. Nah, kalau mendapatkan usulan siapapun Anda, terbukalah. Apalagi jika usulan ini ada hubungannya dengan fikih dan syariat. Jangan keras kepala hanya karena Anda seorang insinyur, ini yang bagus begini. Bukan urusan bagus saja, tapi sah dan tidak sah harus diperhitungkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, seorang suami punya istri, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua. Wajar kecemburuan istri yang pertama dan mungkin menjadi sebab amarah kepada istri yang kedua. Bahkan mungkin jika tidak ditata hatinya terus menerus diikuti dengan amarahnya, bisa saja menjadi benci. Menjadi sebab kebencian. Dan memang betul, kalau seandainya seorang istri pertama menyuruh istri suaminya menceraikan istri yang kedua, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak diperkenankan. Mencium bau surga, tidak akan mencium bau surga. Haram, dosa hukumnya. Tapi jangan sampai salah paham tentang abghadul halal. Jangan hujahnya itu tadi. Karena yang paling dibenci oleh Allah adalah halal, yang paling dibenci adalah perceraian. Bukan karena itu, bahkan perceraian kadang wajib. Dalam kasus tertentu, ini adalah sebagian orang itu, misalnya laki-laki ini, laki-laki sudah zalim, kurang ajar sama istri, di saat istri minta cerai, aku tidak akan cerai kamu. Karena apa? Paling halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai. Saya tidak mau. Iya, dia tidak mau mencerai, zalim. Tapi dia suka nempeleng istrinya. Lihat. Apa tidak ada dosa? Jadi bukan hujahnya itu. Memang, abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu halal yang paling tidak disuka oleh Allah adalah perceraian. Itu bukan nanti perceraian murni, nanti haram. Bahkan kadang wajib terjadinya perceraian. Bagaimana perceraian menjadi wajib? Iya. Lang suamiku dolim, enggak ngasih nafkah, nempeleng, kemudian suaminya fasik, enggak sholat, enggak ini, enggak itu. Terus mau gimana lagi? Atau istri enggak bisa dididik. Dia lembutin, diajak sholat, enggak mau. Melakukan kehinaan bermacam-macam, mencoreng nama keluarga besar nanti dengan kehinaan. Loh, masa akan diteruskan semacam itu? Termasuk mungkin ingat saya masukkan masalah menutup aib tadi. Jika ada orang seorang suami mencerai istrinya karena sebuah permasalahan berat, karena dosa-dosa berat, misalnya zina dan sebagainya, itu pun tidak harus banyak diceritakan, cukup aku cerai. Mungkin ngomong sama anaknya, nak ibumu aku cerai. Kenapa abah cerai? Tidak usah bilang, ibumu selingkuh ini. Oh bukan, tidak. Tidak ada kecocokan saja sayang, selesai. Tapi kenapa papa seperti itu? Abah, tidak ada kecocokan. Jangan menjadi masuk, ibumu tahu enggak selingkuh dua kali. Lu ada, kok malah diceritakan sama anaknya. Enggak bisa, enggak boleh. Lihat sekarang perceraian karena kebodohan caci maki. Suamiku begini, istriku begini, suamiku ini. Baik. Jadi masalah perceraian jangan di bawah hadis itu. Itu bukan babnya. Jadi memang ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang istri menyuruh istrinya, menyuruh suaminya mencerai salah satu istrinya hanya untuk mengambil bagian yang lebih banyak, maka dia tidak akan mencium bau surga. Permasalahannya adalah sudah terjadi ikatan pernikahan. Bukan karena masalah mencerai. Wah, kadang-kadang lah kalau orangnya istri enggak sholat, diajak benar enggak baik, ngadu domba, mencaci maki, zina, terus ngapain? Mendidik, iya kalau mampu. Su'ul adab dan mendengar. Bahkan bisa jadi seorang laki-laki jadi laki-laki dungu. Atau seorang istri menjadi istri dungu. Suaminya lihat, enggak ada baiknya. Zina biasa. Enggak sholat, oke. Rizkinya haram terus. Sama istri kasar. Loh, apa? Kebaikan apa yang didapat dari semacam itu? Karena kefasikan seorang suami bisa mengusulkan. Atau seorang istri. Yang tidak bisa patuh kepada suami, padahal suami adalah suami yang sangat benar, sangat baik. Lah ini zalim dia. Baik, kemudian jadi kasusnya jangan berasa jadi jangan nasihat umi, jangan sampai nyuruh abah mencerai sebab yang lebih dibenci oleh Allah adalah perceraian. Bukan itu permasalahannya. Hadis riwayat lain bukan masalah mencerai. Mencerai kadang harus. Perceraian kadang harus terjadi. Itulah indahnya dalam Islam, bukan seperti agama lain. Sampai apapun nikah hanya sekali. Biarpun jungkir balik, nyungsep, gak apa-apa. Kalau zina boleh, pokoknya jangan mencerai. Kan aneh nanti. Gak ada dalam Islam. Kalau memang gak cocok, betul gak cocok perceraian. Dengan bermacam permasalahan. Baik, kalau kasus seperti itu, gimana? Apa yang bisa difahamkan kepada seorang ibu? Untuk memahami kepada ibu tadi, ketahuilah memang berat. Kadang mungkin karena begitu dalamnya cintanya kepada seorang suami, sehingga dia ada cemburu yang berlebihan. Mungkin harus sang bapak saja yang harus berlaku adil, tampak. Mungkin harus komunikasi dengan abahnya, ayahnya, harus dia itu memberi kompensasi dari apa? Karena untuk menyuruh cerai tidak diperkenankan sama sekali, karena sudah dengan akad nikah yang halal. Menyuruh perceraian tidak sah. Dan haram dan dosa besar, jangan main-main urusan ini. Kenapa? Dia dengan pernikahan yang halal, sama makomnya, sama-sama halal dan halal. Cuman di sisi lain memang seorang suami kalau menikah lagi tidaknya berpikir panjang, itu amanat, tanggung jawab, jangan main nikah sana, nikah sini, nikah mah gampang. Tanggung jawabnya itu yang repot, istri satu aja kadang susah ngaturnya, susah ngarahkannya, gimana istri dua, tiga, empat. Itu orang sombong, amanat. Jadi bukan sekedar enak-enak, amanat, tanggung jawab, beban di atas pundaknya seorang istri itu. Ditanya oleh Allah. Kalau orang gak punya istri mah aman, gak ditanya oleh Allah gimana keadaan istrimu. Tapi kalau istrinya satu ditanya, istrinya dua ditanya lagi. Jadi para suami waspadalah untuk nikah dua, tiga, empat. Ini harus benar-benar dipikirkan, dipikir-dipikir matang-matang. Karena apa? Di balik itu semua ada amanat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terjadi beda. Kalau seandainya suaminya mau menikah, mungkin ada nasihat khusus buat ibu tersebut. Untuk benah diri dan sebagainya, untuk meningkatkan pengabdian dan sebagainya. Kalau sudah terjadi semacam ini, tidak ada lain kecuali harus menghibur, menyejukkan hatinya. Pertama mungkin kita arahkan kepada sang bapak tersebut. Dia harus memberikan kompensasi, artinya apa? Harus meningkatkan kualitas pengabdian kepada istri pertamanya sebagai tambal, tombo, obat daripada luka yang pernah dibuatnya tersebut. Cuman kadang-kadang gampang emosian, gak kalah keras ternyata. Dengan istri pertamanya malah, wah, mana ini? Kamu ini syariat, ini sunnah Nabi. Udah pakai bawa sunnah Nabi ya, tambah kurang ajar kamu. Sunnah Nabi artinya pernah dilakukan Nabi, tapi bagimu belum tentu sunnah kok. Gak usah bawa-bawa agama. Sekarang tugasmu berbuat adil. Bukan usah sunnah, sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi adalah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, iya. Tapi kalau sunnah bagimu yang pahala kamu lakukan, jika tidak kamu tidak dapat dosa, belum tentu. Wong satu istri saja kadang-kadang yang haram kok. Apalagi dua, apalagi tiga. Jadi seperti itu kasusnya. Yang perlu dikuatkan adalah hati. Yang perlu diingatkan adalah sang suami harus dia berlaku adil yang sesungguhnya. Kemudian harus ada kompensasi. Apa itu? Beri apa sesuatu yang menghibur sang istri pertama. Jaminan. Ketenangan, kesenangan. Terusnya kemudian harus mengarah kepada istri yang kedua. Harus lebih tampak sabar, tawadhu. Jangan sampai nanti istri pertama mengarah, ya mungkin wajar saja dia marah. Coba dibalik saja ibu gimana? Kalau ibu yang pertama, kemudian ibu saya yang kedua gimana? Jadi mohon bu ya, ini anak yang baik betul. Datang kepada istri keduanya, ibu yang sabar dengan ibu saya. Ibu saya solehah baik. Cuman urusan begini, kadang-kadang marah ibu. Wah, diajari untuk lembut. Dimarah caci maki, tetap sabar. Lentur perempuan itu, bisa menjadi saudari betul itu nanti. Belum apa-apa, sama-sama tolak pinggang, kulet di halaman, istri kedua, istri pertama. Nah, kan repot. Enggak, jadi yang kedua jadi baru, jangan Anda misalnya seorang anak nasihati ibunya dengan bahasa seperti itu. Wah, yang ada marah, berarti kamu mihak ke bapakmu ya? Kamu tidak sayang kepada umi ya? Macam-macam nanti. Jadi mainnya yang cantik, baru ke ibu nanti, ibu kalau sudah bertahan. Di saat bicara dalam keadaan normal, tidak dalam emosi, mungkin kita bicara tentang syariat. Jangan sampai syariat malah dibentahkan oleh seseorang gara-gara dia dalam keadaan emosi. Dia lagi emosi cemburu, tak tahu dia bilang, Mama, Umi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh apaan, tidak penting. Akhirnya Al-Quran dibuang nanti. Hati-hati gara-gara kita salah ngomong. Seperti itu, jadi langkah pertamanya adalah mendekat kepada sang ayah untuk berlaku adil seadil-adilnya. Khususnya kepada yang pertama, ini harus benar-benar ada pengganti daripada luka selama ini. Pengabdian, perhatian yang kemudian kepada yang kedua, harus benar-benar dia menjadi seorang wanita yang sabar, tabah, mengerti. Di saat ada apa-apa, harus menjadi penyejuk, bukan malah merancuhkan permasalahan, membuat keruh permasalahan. Ini diantaranya saran, upaya-upaya. Dan Anda sebagai seorang anak dari istri yang pertama sekalipun, Anda punya jihad yang luar biasa. Anda justru menolong ibu Anda agar tidak masuk bab dosa, melembutkan. jangan mau ngomori, iya mah itu pelacur tuh, wah tambah kacau. Ibunya diajak gunjing istri keduanya, enggak benar tuh mah. Wah, Anda hebat, melembutkan hati seorang ibu, melembutkan hati seorang ibu agar dia tidak masuk dalam wilayah kebencian dengan sesama kaum yang beriman. Ada pun masalah kecemburuan ada, mungkin dihindari kini saja mah, mana usah ngelihat deh. Dan suaminya dia diajari jangan banyak cerita. Kalau pergi aja, enggak ngomong cerita, oh aku kemarin di sana begini, baru main jalan-jalan ke pantai atau ke mana. Duh, ini ngaco tambah bikin panas. Jadi diam saja, kesenangan dengan istri kedua tidak usah diceritakan. Ini menjaga hati itu penting. Akan tetapi ketahuilah, semua harus berusaha untuk menjaga keindahan, kebaikan yang sudah bahagia dengan pasangan satu. Syukurlah kepada Allah. Dan semoga dengan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pria kaum pria, jangan hanya ikut-ikutan dengan gaya. Sebagian orang nikah. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hei para istri, jadikan suamimu itu tidak tolah-toleh dengan cara tingkatkan pengabdianmu, tingkatkan pelayananmu yang istimewa. Jangan dulu aja waktu dilamar masyaallah. Dan dananya asal kiriman punya anak satu hilang itu. Dan dananya ya. Suaminya bingung, istriku yang dulu mana ini, hilang, nggak begitu. Jadi tingkatkan itu semuanya dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjalani hubungan suami istri adalah karena urusan syahwat. Sama suami yang menikah hanya karena menuruti kemauan syahwatnya adalah khawatir dia termasuk dalam golongan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian seorang istri pun juga begitu. Sehingga bisa jadi mengingkari Al-Quran adanya poligami hanya gara-gara emosi. Lalu berkata, haram, enggak boleh itu, saya enggak setuju dengan poligami. Bukan enggak setuju, kalau kamu tidak mau, oke. Tapi jangan mengatakan Al-Quran salah. Nah, semuanya pakai aturan, suaminya pakai aturan. Ya. Akan tapi ingat tanggung jawab besar, hei para bapak, kita takut kalau bicara. Sebagian orang yang memudahkan urusan poligami, memudahkan pernikahan, iya. Tapi kalau poligami ini adalah tanggung jawab anak. Kadang-kadang anaknya taruh di gunung sana. Dikasih televisi sama internet sama ibunya. Wah, rusak. Baik, itu saja hati-hati urusan yang seperti ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga hati semuanya, memberikan keindahan baik yang punya masalah tadi, masalah poligami, semoga Allah menjaga hati mereka semuanya, tidak jadi kebencian, tidak jadi permusuhan, yang ada adalah keindahan. Keindahan di dunia muka tiba keindahan nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Jaga ya Allah kami ya Allah. Jauhkan kami dari melihat aib orang lain. Jauhkan kami dari membicarakan aib orang lain. Ya Allah, jika ada ya Allah di antara hamba-hambamu yang kami pernah mengetahui kekurangannya, kami mohon jadikan kami mudah melupakannya. Hilangkan dari ingatan kami. Kami tidak ingin mengingat kejelekan siapapun ya Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami. Khususnya guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, tutup kekurangan mereka dari mata kami. Takut cinta kami kurang ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan mereka ya Allah. Dan kami mohon tutup aib kami dari mata mereka ya Allah. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami ya Allah. Agar kami mudah untuk koreksi diri kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله